Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإخواني في الدين أخوات في الله أزن الله وإياكم الحمد لله kita berjumpa kembali dalam pengajian kita pembahasan kitab Risalah Tabukiyah karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala atau juga kitab yang terkenal dengan judul Zadu Al-Muhajir ila Rabbih Azza wa Jalla. Dan dalam pertemuan kita pada hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan dua bahagian dari hijrah atau bahagian kedua dari dua bahagian hijrah, di mana hijrah telah dipaparkan dalam uraian-uraian terdahulu adalah hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sebutkan dalam pembahasan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hadis innamal amalu binniyat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan hijrah kepada Allah dan Rasulnya ini sebagai contoh dari amal-amal di mana niat memberikan pengaruh yang besar dalam hal diterima atau tertolaknya satu amalan, dan dalam hal bahwa seseorang akan mendapatkan pahala balasan tergantung dari niat ketika dia melakukan suatu amalan. Maka karena itu penting bagi kita untuk membahas lebih lanjut perkara yang berkaitan dengan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana perkara yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala adalah bagaimana kita menghitung diri kita, ya, mencoba menimbang-nimbang keadaan diri kita, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita dari orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala atau justru orang yang hijrah darinya? Apakah kita betul-betul mencoba untuk meniti jalan hijrah itu atau justru kita menjauh darinya? Nah, maka dalam pertemuan terdahulu, pembahasan yang terakhir adalah penjelasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala akan hakikat hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fahaddu hadhihi al-hijrah, maka batasan dari hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah safarul fikri fi kulli mas'alatin min masailil iman wa nazilatin min nawazilil qulub wa hadithatin min hawadithil ahkam ila ma'dinil huda wa manba'in nur al-mutalaqqa min fammis sadiqil masduq alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka kata beliau, hakikat atau batasan dari hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah safarul fikri fi kulli mas'alatin min masailil iman, adalah berjalannya pemikiran kita dalam setiap permasalahan dari permasalahan-permasalahan keimanan dan dalam setiap perkara dari perkara-perkara hati dan setiap kejadian atau peristiwa dari peristiwa-peristiwa hukum, bahwa pemikiran kita itu dalam setiap permasalahan tadi, dalam masalah iman, dalam masalah permasalahan hati, dalam permasalahan-permasalahan hukum, senantiasa berjalan ila ma'danil huda, kepada tambang petunjuk dan kepada sumber dari cahaya yang diambil dari lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq, yang beliau itu sadiqun fi qawlihi wal masduq wa ay musaddaqun ya fi ma akhbara bihi, bahwa beliau ini adalah orang yang jujur dan dibenarkan terhadap apa yang beliau ucapkan dan sabdakan ya. Maka bersafarnya ya pemikiran kita, beralihnya pemikiran kita, beranjaknya pemikiran kita dalam setiap permasalahan keimanan, dalam setiap perkara hati, dalam setiap permasalahan hukum, untuk berjalan kepada petunjuk Nabi, kepada tambang petunjuk sumber cahaya yang itu diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dimaksud dengan hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang kata Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidaklah pernah berbicara dari hawa nafsunya, tidaklah apa yang beliau sabdakan ya, tidaklah apa yang beliau sampaikan melainkan wahyu yang diwahyukan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surah An-Najm ayat keempat. Maka beliau kemudian menegaskan lebih lanjut tentang perkara ini. Fakullu mas'alatin tala'at 'alaiha syamsu risalatihi wa illa faghdhif biha fi bihari adh-dhulumat. Maka dalam setiap permasalahan terbit padanya cahaya risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya jika ada keterangan dari Nabi, apa yang telah jelas dan terang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan penjelasan Nabi sungguh adalah cahaya yang menerangi. Kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Irbad bin Sariyah, laqad taraktukum ala mithli baydha naqiyah lailuha kanahariha. Sungguh telah aku tinggalkan kalian di atas petunjuk ya, bagaikan baydha naqiyah, yang dia cahaya terang benderang, malamnya bagaikan siangnya, malamnya bagaikan siangnya. Maka apa yang datang keterangan tentangnya dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang datang ya syamsu risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matahari risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meneranginya, yang muncul talat, maka dia adalah keterangannya yang terang dan jelas. Wa illa, jika tidak ada keterangan dari risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faghdhib biha fi bihari dhulumat, maka lemparkanlah dia dalam lautan kegelapan. Wa kullu syahidin addalahu hadzal muzakki shadiq ya addalahu hadzal muzakki as-shadiq wa illa fa'uddahu min ahli ar-raibi wat-tuhmat. Dan setiap ya persaksian yang dinyatakan adil oleh al-muzakki as-shadiq, oleh yang berhak untuk memberikan tazkiyah dan jujur, yaitu apa yang datang dari risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan Rasulullah sendiri as-shadiqul masduq, seperti yang disebutkan ya oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa beliau adalah orang yang jujur lagi dibenarkan apa yang disampaikannya, masduqun ay musaddaqun fima akhbara bihi ya. Maka setiap apa yang dipersaksikan oleh saksi yang adil ini, maka dia adalah satu keadilan. Wa illa, maka jika tidak ada persaksian dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pembenaran dari suatu perkara itu dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'uddahu min ahli ar-raib wa at-tuhmat, maka hitunglah dia dari golongan ahlur raib, orang-orang yang ragu, wa at-tuhmat, dan orang-orang yang tertuduh ya. Maka inilah hakikat hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Fahadha huwa haddu hadhihi al-hijrah." Maka inilah batasan dan definisi dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka lihatlah di sini bagaimana hakikat hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan nabinya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi bagi seluruh umat. Ya, maka kalau begitu, ya, kita pun menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi. Dan jika dia menjadi saksi, maka sesungguhnya kita pun siap untuk mengembalikan setiap amal perbuatan kita, setiap ucapan dan perkataan kita kepada apa yang datang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka berkata kemudian Imam Ibnu Qayyim, dan dengannya kita melanjutkan pembahasan kita dalam risalah Tabuqiyah ini. Kata beliau, "Fama lil muqimi fi madinatin tabi'ahu wa awa'iduhu al-qatinu fi darin murabbahu wa mauliduhu ya al-qailu inna ala tariqati abaina salikun wa inna bihablihim mustamsikun wa inna ala atharihim muqtadun wa ma li hadhihi al-hijrah qad alqa kullahu alaihim wastanada fi ma'rifati tariq najatihi wa falahi ilaihim mu'tadiran bi anna ra'yahum lahu khairun min ra'yihi li nafsihi wa anna dhununahum wa ara'ahum awthaqu min dhannihi wa hadsihi walau fattashta an masdari hadhihi al-kalimah lawajadtaha sadiratan an al-ikhladi ila al-ardi al-batalah mutawallidatan baina ba'lil kasli wa zawjatihi al-malalah." Tayyib, maka Syekh kemudian menyebutkan ya bagaimana keadaan orang yang kemudian tidak dapat menerima apa yang datang dari kewajiban hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka orang-orang ini bagikan orang yang mukim, ya, orang yang berdiam dan tidak mau beranjak untuk safar, ya, untuk hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, "Fama lil muqimi fi madinatin tab'ihi wa awa'idihi." Ya, maka tidak ada bagi seorang yang mukim, ya, di sebuah kota, ya, yang bersama dia tab'ihi wa awa'idihi, ya, yang bersama dia, ya, tabi'ihi wa awa'idih, ya, apa yang ada dari, ya, tabiat, ya, kebiasaan, ya, yang ia dapatkan dalam kesehariannya, wa awa'idihi, dan apa yang menjadi, ya, kebiasaannya, ya, apa yang senantiasa ada bersamanya, wal qatini, ya, fi darin, yang ia berdiam, ya, di sebuah negeri, ya, atau fi darihi, atau fi darin murabbahu wa maulidhu, ya, yang di negeri itu tempat ia dibesarkan dan tempat kelahirannya, ya, di rumah yang atau di kampung yang dia adalah tempat ia dibesarkan dan tempat ia dilahirkan, ya, orang-orang yang merasa tenang dengan keadaannya. Ya, al-qail yang ia berkata, "Inna ala tariqati abaina salikun." Sesungguhnya kami di atas jalan nenek moyang kami akan mengikuti. "Wa inna bihablihim mustamsikun." Dan kami dengan habl, dengan sambungan, ya, mereka, ya, dengan apa yang ada pada nenek moyang kami, mustamsikun, akan berpegang teguh. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami akan mengikuti jejak mereka, ya, orang yang dalam keadaan merasa dalam keadaan dia mukim, di mana ia mendapatkan semua apa yang dia inginkan, ya, maka berat baginya untuk hijrah. Apalagi ketika ia mengatakan bahwa mereka lebih memilih untuk mengikuti apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka, ya. Mereka mengikuti jalan tersebut dan berpegang teguh kepadanya dan tidak keluar dari apa yang telah digariskan oleh nenek moyang mereka. Ya. Wa ma li hadhil hijrah? Ya, maka mereka mengatakan, "Wa ma li hadhil hijrah?" Untuk apa hijrah ini? Ya, untuk apa hijrah ini? Ya. Sungguh, ya. Mereka ini akan merasa berat pastilah. Qad alqa kullahu alaihim, ya. Wastanada fi ma'rifati tariqi najati wa falahi ilaihim, ya. Mereka telah, ya, melemparkan, ya, telah menyerahkan, memasrahkan, ya, semua urusannya kepada apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang tersebut, ya. Dan mereka menyandarkan dalam pengenalan tentang jalan keselamatan dan kejayaannya kepada apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang tersebut. Ya, mu'tadiran, mereka memberikan uzur, dengan uzur, dalam keadaan mereka mengajukan uzur, bi anna ra'yahum lahu khairum min ra'yihi li nafsihi, bahwa pendapat dari nenek moyang mereka itu lebih baik dari pendapat mereka sendiri. Wa anna dhununahum wa ara'ahum awthaqu min dhannihi wa hadsihi, dan bahwa persangkaan-persangkaan dan pendapat-pendapat dari nenek moyang mereka, apa yang sudah menjadi tabai, sudah menjadi tabiat mereka, wa awaiduhum, dan menjadi kebiasaan mereka tadi, ya, itu awthaqu, bahwa persangkaan dan pendapat dari nenek moyang mereka lebih kokoh, lebih baik, lebih kuat dari persangkaan pribadinya dan dari, ya, perkiraannya, dari pendapat-pendapatnya. Baik, ini alasan orang-orang yang disebutkan, digambarkan oleh Syekh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, orang yang tidak mau berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika diseru, ya, untuk kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menyeru dan mengatakan, hasbuna ma wajadna alaihi abauna, cukuplah dengan apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami, ya. Dan mereka mengajukan sekian banyak alasan dan argumen, di antaranya seperti apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini, dengan alasan bahwa pendapat mereka lebih baik dari pendapat kami, persangkaan mereka nenek moyang kami lebih baik dari pendapat pribadi kami dan lain sebagainya. Kata Imam Ibnu Qayyim, walau fattashta an masdari hadhil kalimati lawajadtaha sadiratan anil ikhlali ilal ardil battalah mutawallidatan baina ba'lil kasli wa zawjatihi al malalah. Jika seandainya engkau mencari akan dasar sandaran dari kalimat tersebut, kalimat ini, kalimat yang mereka ajukan, argumen yang mereka sebutkan, maka tidak hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewafatkan bahwa mereka, ya, terlahir, ya, dari keadaan, ya, ikhlas ardil batalah, ya, yaitu kukuhnya mereka, ya, kepada tempat, ya, dari medan peperangan, ya, para nabi, ya, al-batalah, yang mereka berani untuk tinggal di dalamnya, ya, batalah, ya, yang mereka untuk berkeras dengannya, ya, yang dimaksud adalah bahwa mereka zona yang, ya, enak, sudah, ya, sudah mengikuti kebiasaan sesuai dengan apa yang menjadi tradisi dan rutinitas, ya, mutawallidatan baina ba'lil kasal, ya, yang dia merupakan Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya. Gimana, ada gangguan? Ya, sudah tersambung, Ustaz. Oh iya. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wa ba'd. Ikhwani fi din, akhwat fillah. Azina Allah wa iyyakum. Telah kita sebutkan dalam pembahasan kitab Risalah Tabuqiyah, bagaimana Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menggambarkan keadaan orang-orang yang mereka tidak hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dengan alasan dan berbagai argumen mencoba mencari pembenaran terhadap keadaan tersebut. Ya, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya kami hanya mengikuti jalan nenek moyang kami, kami berpegang dengan apa yang datang dari mereka dan tidak keluar dari apa yang mereka contohkan. Maka tidaklah kemudian mereka memberikan perhatian kepada hijrah kepada Nabi ini. Ya. Dan alasan-alasan yang mereka ajukan diantaranya pula adalah bahwa sesungguhnya mereka merasa petunjuk atau pendapat mereka, para nenek moyang, jauh lebih baik dari pendapat dan petunjuk mereka, ya. Dan persangkaan nenek moyang tersebut juga lebih baik dari persangkaan mereka. Maka Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mencoba untuk meneliti akan sebab dari ucapan-ucapan tersebut. Apa sesungguhnya latar belakang dan apa sesungguhnya dasar dari ucapan mereka. Maka beliau mengatakan, walau fattashta an masdari hadhil kalimah, jika seandainya engkau mencoba mencari akan sandaran dari kalimat ini, la wajadtaha sadiratan ladi ila ardil battalah, kau akan dapatkan bahwa ucapan ini terlahir muncul dari ikhlad ila ardil battalah, yaitu tenangnya mereka, ya, biasanya mereka, ya, kekalnya mereka kepada al-ard al-batalah, kepada ardil batalah, ya, kepada negeri yang nyaman, yang tenang, ya, di mana semua apa yang mereka inginkan mereka dapatkan, mereka dekat dengan apa yang menjadi tabai dan awaid mereka yang sudah menjadi keseharian mereka, ya, itulah dasarnya. Kemudian mutawallidatan, dan kalimat ini terlahir min ba'lil kasli wa zaujati al-malala, dari pasangan malas dan istrinya yang bernama jemu dan bosan, ya. Inilah faktor yang menyebabkan seseorang tidak mau untuk hijrah, ya, tidak ingin bergeser dari zona nyaman. Mereka merasa malas, ya, kurangnya semangat, ya, untuk mencoba apa yang ada dari tantangan dan cobaan dalam hijrah, dan kemudian mereka mudah untuk bosan, tidak memiliki kesabaran, ya. Dan karena itu telah kita ingatkan bagaimana, ya, sesungguhnya seseorang hendaklah menanamkan, ya, semangat dalam dirinya untuk senantiasa bergerak dan berbuat, untuk senantiasa aktif, ya, tentu saja dalam kebaikan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, asdaqul asma al-harith wal hammam, nama yang paling jujur adalah al-harith, yaitu al-harith yang artinya al-amil, ya, dan hammam, yaitu orang yang punya himmah, dhu himmatin, ya, yang kalau kita telaah lebih lanjut, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah adab seperti ini, tentang masalah penamaan, sebelumnya beliau mengatakan ahabbul asma'i ila Allah Abdullah wa Abdurrahman, ya, nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman, wasdaquha, dan nama yang paling jujur, Al-Harith wal-Hammam. Artinya kedua nama ini juga nama yang diberikan nama oleh manusia kepada anak-anak mereka, yaitu Al-Harith dan Hammam. Ya, namun sesungguhnya nama ini tidak sekedar nama, namun dia adalah nama yang jujur, nama yang paling sesuai dengan keadaan manusia, yang menunjukkan bahwa manusia pastilah bagaimanapun ia memiliki semangat untuk beramal dan memiliki minat, harapan dan cita-cita, himmah. Ya, itu nama yang paling jujur. Maka menunjukkan kepada kita bahwa manusia seperti itulah keadaannya. Maka jika manusia kapan ia ya tidak memiliki himmah atau laisa lahu al-kasab, tidak memiliki aktivitas, maka sesungguhnya ia telah keluar dari konteksnya sebagai manusia. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ya, al-mu'minul qawi khairun wa kullin khairun, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan dalam semuanya ada kebaikan, baik mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah, sesungguhnya keduanya baik karena ada pada mereka keimanan, toh mereka al-mukmin, seorang yang beriman, meskipun ada yang lemah, ada yang kuat, tetapi yang paling dicintai, yang lebih baik di sisi Allah, tentu saja yang kuat. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kepada apa yang mendatangkan manfaat bagimu. Imisma, ya, semangat ditanamkan, dan tentu saja semangat yang mendatangkan, ya, atau melahirkan amalan. Wasta'in billah, tetapi semangat yang senantiasa terikat dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tawakal sebelum berusaha, tawakal sementara berusaha ketika sedang beramal, dan tawakal setelah menyelesaikan amalan. Ya, fasta'in billah, wasta'in billah, kata Nabi. Maka mintalah kepada pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la ta'jaz, dan janganlah kalian ya berputus asa. Nah, di sini tentunya dari maksud atau dari bahagian tidak mengenal putus asa adalah tidak mengenal rasa bosan dan jemu. Ya, tidak mengenal rasa bosan dan jemu, ya. Demikian pula hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tali yang beliau temukan di masjid terbentang di antara dua tiang. Ketika beliau bertanya, liman hada, milik siapa ini? Qalu li Zainab, kata mereka, ini adalah miliknya Zainab, kata para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka kata Nabi, hulluh, lepaskan tali ini. Wal yusalli ahadakum nasyatahu, dan hendaklah seorang di antara kalian sholat dalam keadaan dia gesit, ya, ketika dia sedang semangat, ketika dia memang dalam keadaan tenang keadaannya, senang keadaannya, ya. Wal yusalli ahadukum nasyatahu, ya. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, kata Nabi. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, karena sesungguhnya Allah tidak akan jemu dan bosan hingga kalian jemu dan bosan, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dari hambanya untuk senantiasa mereka menyembah kepada Allah dan mentauhidkannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ya. Dan dalam ibadah ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tuntunan kepada hamba-hambanya untuk memilih jalan yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan tidaklah aku jadikan bagi kalian dalam agama ini dari kesempitan. Ya. Maka itulah yang dituntunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang pertengahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang rutin, sedikit. Ya. Jadi seseorang terus berpacu dalam kebaikan, bersemangat dalam beramal dengan amal ketaatan, dan menjaga keadaannya untuk senantiasa bersemangat, ya. Dan kalaupun kemudian semangat itu turun, maka semangat itu ketika turun tidak kemudian justru beralih kepada apa yang tidak datang tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berakhir kepada bid'ah dan kesesatan, ya. Dan telah diingatkan dalam hadis yang lain oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal kulli amalin syarrah wa likulli syarratin dunya. Setiap amal ada waktu gesit, dan pada saat setiap kesitan ada waktu, ya, fatrah, waktu futur, waktu ketika berkurangnya semangat, melemahnya motivasi, ya. Maka Nabi menyebutkan dalam lanjutan hadisnya, barang siapa yang futurnya, ya, kepada sunnah, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Maka barang siapa yang futurnya pada selain sunnah, pada selain dari perkara itu, maka dia telah binasa, ya. Malas, dan untuk berhati-hati dari yang menimbulkan atau mendatangkan kebosanan, ya. Dari cepat bosan, kita tetap senantiasa optimis, menguatkan motivasi kita, ya. Dan mengingat bahwa apa yang kita tempuh ini merupakan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan jalan menuju Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, argumen-argumen yang argumen dari orang-orang yang tidak hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka tidak mengembalikan urusannya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara hati, ya, perkara hukum, ya. Demikian pula, ya, semua perkara-perkara dalam urusan agamanya ia tidak kembalikan kepada apa yang datang dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia lebih memilih, ya, untuk tetap dengan keadaannya, ya, sebelum datangnya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang, apa yang sudah menjadi tradisi dan kebiasaan. Nah, inilah hakikat orang yang tidak hijrah ini, ya. Mereka ingin menjaga zona nyaman dan tidak siap dengan tantangan karena rasa malas, dan bahwa juga mereka, ya, cepat terhinggapi rasa bosan, ya. Cepat terhinggapi dengan rasa bosan, ya. Taib. Maka berkata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ya, wal maqsudu anna hadhihi al-hijrata fardun ala kulli muslimin wa hiya muqtada shahadati anna Muhammadan Rasulullah kama anna al-hijrata al-ula muqtada shahadati an la ilaha illa Allah. Kata beliau, dan yang dimaksud bahwa hijrah ini adalah satu kewajiban bagi setiap muslim, dan dia adalah merupakan ketentuan kehadah bahwa tidak ada yang berhak, bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hijrah yang pertama, yaitu hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, muqtada syahadati an la ilaha illallah, merupakan ketentuan dari persaksian, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka di sini diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala bahwa apa yang disebutkan dari kewajiban hijrah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini merupakan bahagian dari makna dua kalimat syahadah. Hijrah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah ketentuan dari makna syahadatain, persaksian kita bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, mewajibkan kita untuk hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan apa itu hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kita menjadikan ibadah kita, tawakal kita, khasyah kita, harapan kita sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua makna ubudiyah, semua bentuk penghambaan, maka tidaklah kita menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian bahwa hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ketentuan dari syahadah anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persaksian kita bahwa Muhammad ibn Abdullah adalah utusan Allah. Jika dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah apa yang dibawanya kecuali petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia disebut sebagai rasul, utusan Allah. Berarti apa yang dibawanya dari risalah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mewajibkan kita untuk kemudian menjadikan, ya, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari syariat, dari risalah, dari sunnah sebagai pegangan kita, patokan kita, ya, dalam perkara iman, dalam perkara hati, dan dalam perkara hukum. Kita tidaklah meraup kecuali apa yang datang dari sumber yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak-tidak kita tidak mengambil kecuali dari tambang apa yang datang dari tambang petunjuk, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tayyib. Kata beliau selanjutnya, wa an hatainil hijrataini yus'alu kullu 'abdin yaumal qiyamati. Dan akan dua hijrah ini akan ditanya setiap hamba di hari kiamat dan di alam barzakh. Yutalabu bihima fid dunya, ya, fahuwa mutalabun bihima fid dur ats-tsalatsa, daril dunya wa daril barzakh wa daril qarar. Qala Qatadah, kalimatan yus'alu anhuma al-awwaluna wal-akhirun, yus'alu anhuma al-awwaluna wal-akhirun, madha kuntum ta'budun wa madha ajabtum al-mursalin. Kata beliau Imam Ibnu Qayyim, dan akan dua hijrah ini, dan terhadap dua hijrah ini akan ditanya tentangnya setiap hamba di hari kiamat dan di alam barzakh. Akan ditanya dengan kedua perkara ini di dunia, dan akan ditanya dengan dua perkara ini di tiga negeri, yaitu negeri dunia, alam dunia, dan alam barzakh, serta alam al-qarar, yaitu alam akhirat. Berkata Qatadah bin Du'amah Sadusi, ya, Tabi al-Jalil, kalimatan, dua kalimat, yus'alu anhumal awwaluna wal akhirun, yang akan ditanya tentangnya orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir. Orang yang pertama sampai orang yang terakhir akan ditanya tentang dua perkara tersebut. Mada kuntum ta'budun, apa yang pernah kalian sembah, ya? Artinya apakah sembahan kalian? Apa yang pernah kalian sembah selama di dunia? Ya. Wa madza ajabtum mursalun mursalin, dan apa jawaban kalian kepada para rasul, ya? Apakah kalian menyambut seruan para Rasul, ya, tentang dua kalimat ini, ya, tayyib, ya, maka perhatikanlah bagaimana kaitan hijrah ini dengan dua kalimat syahadah, ya, dan bagaimana bahwa inti dari dua hijrah ini adalah perkara yang akan ditanyakan kepada seorang hamba di dunia, di akhirat, dan di alam barzakh, ya. Di sini Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan perkataan Qatadah Ibn Du'ama As-Sadusi bahwa dua kalimat yang akan ditanyakan kepada orang yang pertama dan orang yang terakhir adalah mada kuntum ta'budun, apakah yang dulu pernah kalian sembah, wa mada ajabtumul mursalin, dan bagaimana kalian menyambut seruan para rasul, ya. Kalimat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya seperti yang disebutkan oleh Syekh Salim Al-Hilali dalam hasyiah catatan kaki beliau terhadap kitab Risalah Tabuqiyah, bahwa Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengeluarkan dalam tafsirnya, ya, athar tersebut, ya, dari Abu Aliyah, dan demikian pula lah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin menisbahkan, menyandarkan ucapan tersebut, kalimatan yus'alu anhumal awwaluna wal akhiruna madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin, dinisbahkan oleh Imam Ibnu Qayyim kepada Abu Aliyah. Adapun dalam kitab Ighatsatul Lahfan, ya, dan sebagaimana dalam kitab ini yaitu kitab Risalah Tabuqiyah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menisbahkannya kepada Qatadah. Ya. Kemudian perkara yang juga diingatkan oleh Syekh Salim Al-Hilali dalam hasyiahnya adalah bahwa beliau menukilkan perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad fi hadi Khairil Ibad juz pertama halaman 34, ya, tentang uraian dari dua kalimat ini, yaitu kalimat mada kuntum ta'budun wa mada ajabtum al-mursalin, di mana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ya, bahwa akan kalimat ini, tentang kalimat ini akan ditanyakan kepada orang-orang pertama dan orang-orang yang terakhir. Fala tazulu qadama al-'abd baina yaday Allahi hatta yus'ala an mas'alatain, maka tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala hingga ia akan ditanya akan dua permasalahan ini. Mada kuntum ta'budun wa mada ajabtumul mursalin, apakah yang dulu pernah kalian sembah di dunia dan bagaimana kalian menyambut seruan para rasul. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, fajawabul ula bitahqiqi la ilaha illallah ma'rifatan wa iqraran wa amala, maka jawaban untuk pertanyaan yang pertama, pertanyaan mada kuntum ta'budun, apa sih yang dulu pernah kalian sembah, wa ta'ala, ya, ma'rifatan wa iqraran wa amala, dengan ma'rifah, dengan keyakinan dan ilmu, wa iqraran, dengan pengakuan, wa amala, dan dengan amalan, mewujudkan kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah, dengan keyakinan, ilmu, dan dengan pengakuan dan kejujuran, dan dengan amal inqiyad, ya. Wa jawab ats-tsaniyah, adapun jawaban dari kalimat yang kedua yaitu madza ajabtumul mursalin, kata beliau bitahqiqi anna muhammadan rasulullah ma'rifatan wa iqraran wa inqiyadan wa ta'atan, yaitu dengan mewujudkan, ya, secara murni dan konsekuen bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatan, ya, dengan ilmu dan keyakinan pula, dengan pengetahuan, wa iqraran, dan dengan pengakuan, ya, dengan kejujuran tentu saja, ya, dalam pengakuan tersebut, wa inqiyadan wa ta'atan, serta dengan melaksanakan dan taat akan apa yang datang dari tuntunan dan perintahnya. Ya, jadi intinya pada ma'rifah, iqrar, dan amal inqiyad. Itulah jawaban dari dua pertanyaan tersebut yang kalau kita lihat berarti juga adalah dengan dua kalimat tauhid, ya. Kemudian dinukilkan pula oleh Syekh Salim Al-Hilali dari kitab Ighatsatul Lahfan penjelasan Imam Ibnu Qayyim tentang dua kalimat tersebut. Kalimat "Mada kuntum ta'budun" dan "Mada ajabtumul mursalin". Kata beliau dalam juz yang pertama dari Ighatsatul Lahfan halaman 43. Fal awwalu su'alun 'anil ikhlas. Pertanyaan pertama, "Mada kuntum ta'budun?" Pertanyaan tentang keikhlasan. Ya. Wa tsani, dan pertanyaan yang kedua, "Wa madza ajabtum mursalin?" Su'alun 'anil mutaba'ah. Merupakan pertanyaan tentang mutaba'ah. Sejauh mana pengikutan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sejauh mana benarnya ucapan kita bahwa imam kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang Nabi telah bersabda, "Innama ju'ilal imam liyutamma bihi." Imam diangkat untuk diikuti. Sejauh mana kebenaran, ya, keimanan kita akan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Apakah kita hanya mengatakan suri teladan itu dalam perkara akhlak dan muamalah saja? Tidak dalam perkara ibadah? Atau kita mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan dalam perkara ibadah, tidak dalam perkara muamalah dan akhlak? Ya. Atau kita mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan dalam perkara ibadah dan muamalah dan akhlak, tidak dalam perkara akidah. Ya, tidak dalam perkara asma dan sifat Allah. Tidak dalam penjelasan tentang ma'rifatullah. Ya, sesungguhnya, ya, kita haruslah menetapkan, meyakini dan mengakui serta mengilmui dan selanjutnya kemudian untuk mengamalkan apa yang menjadi ketentuan dan konsekuensinya, ya, bahwa kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan dalam segala aspek kehidupannya, dalam segala contoh dan tuntunannya yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan nabinya sebagai rasul dan utusannya untuk kita contoh dan kita ikuti. Ya. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Ighatsatul Lahfan seperti yang dinukilkan oleh Syekh Salim Al-Hilali, ya, dalam pernyataan beliau bahwa kalimat yang pertama adalah pertanyaan tentang ikhlas dan kalimat yang kedua atau pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan tentang mutaba'ah, ya. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajr ayat 90-93, wa qala ta'ala fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun, ya, wa qala ta'ala فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَقَالَ تَعَالَى لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ. Ya, Kemudian beliau menyebutkan beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim, ya, yang menerangkan tentang pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Ayat yang pertama surah Al-Hijr ayat 90-93, فَوَرَبِّكَ اللَّهُ بَفِيمَنْ مَكَ دَمِي رَبْمُ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Kata Allah, sungguh kami akan menanyakan kepada mereka seluruhnya, أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, akan apa-apa yang telah mereka kerjakan. Ya, dalam surah Al-A'raf ayat ke-6 dan ke-7, Allah berfirman, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, sungguh akan kami tanyakan kepada orang-orang yang para rasul diutus kepada mereka. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, dan kami juga sungguh akan bertanya kepada para rasul. Jadi, rasul yang diutus akan ditanya, demikian pula umat yang diutus para rasul kepada mereka juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin, sungguh akan kami ceritakan kepada mereka, ya, dengan ilmu, wa ma kunna ghaibin, kami senantiasa hadir, kami tidaklah pernah hilang dari mereka, ya. Dan Allah berfirman dalam ayat yang ke-8 dari surah Al-Ahzab, liyas'ala as-sadiqina 'an sidqihim, agar Allah menanyakan kepada orang-orang yang jujur itu akan kejujuran mereka. Ya, jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah akan bertanya, Allah akan meminta pertanggungjawaban, Allah akan meminta persaksian, dan Allah akan menanyakan kepada setiap orang, masing-masing mereka, tentang amal mereka. Tentunya amal yang dimaksud, yang pokok dari amal itu adalah apa yang menjadi keikhlasan, ya, dan apa yang menjadi, ya, ikutan panutan mereka, ya, bahwa siapakah yang mereka sembah, ya, dan bahwa bagaimanakah mereka, ya, menerima apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul, ya, itulah dua perkara pokok, ya. Taib, ini permasalahan yang diingatkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ya, dalam beberapa kitab beliau yang lainnya, sejalan dengan apa yang diuraikan dalam kitab Risalah Tabuqiyah. Sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam risalah Tabuqiyah ini. Nah, ikhwani fiddin, sepertinya ini yang bisa kita dapatkan dalam pertemuan kita, hanya sedikit, ya, karena pembahasan selanjutnya juga saling berkaitan, berkaitan tentang bagaimanakah ketentuan kita, ya, dalam hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan bagaimanakah, ya, kewajiban kita berkaitan dengan penerimaan kita terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kewajiban hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban untuk kita senantiasa safarul fikr, seperti kata Imam Al-Qayyim, ya, senantiasa bergerak pemikiran kita, ya, kepada apa yang datang dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang dari cahaya sunnah, apa yang datang dari, ya, tambang petunjuk, ya, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa urusan kita kita pulangkan kepadanya, senantiasa permasalahan kita kita kembalikan kepadanya, maka itulah hakikat hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam ikhwani fid din, sampai di sini dulu pembahasan kita. Mohon maaf atas apa yang terjadi dari gangguan, ya, dalam uraian penjelasan kita ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk berhijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan hijrah yang sesungguhnya, ya, hijrah hati, hijrah amalan, ya, dan bahwa agar kemudian kita senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya di dunia maupun di alam barzakh dan di akhirat nanti. Amin rabbal alamin. Saya kira demikian. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Ibnu Yunus Hafizahullah. Ustaz, apa ada pertanyaan dari peserta di Mahat? Baik, Pak Akhwat, ada pertanyaan Akhwat? Kalau enggak, saya ada pertanyaan, Ustaz. Oh iya, iya, tafadhal. Iya. Begini, Ustaz, kalau apa namanya, seseorang melakukan perubahan hidupnya, ya, itu kan bisa terbilang hijrah, ya, Ustaz, ya? Iya. Ya, artinya dia pada asalnya jarang sholat malam, lalu kemudian dia melakukan sholat malam untuk tujuan apa namanya, dibukanya rezeki, kan? Nah, dia tujuannya seperti itu. Lantas seiring berjalannya waktu, apa yang dia inginkan itu belum diperoleh. Nah, di tengah-tengah itu dia dengar kajian kita ini, risalah tabukiyah gitu, Ustaz. Lantas dia perbaiki niatnya gitu, Ustaz. Setelah dia mendengar bahwa ternyata dia harus ikhlas dalam beribadah gitu, Ustaz. Nah, bagaimana ibadah-ibadahnya yang lalu gitu, Ustaz, yang masih ada atau mungkin bahkan sepenuhnya dia untuk memperoleh apa, memperoleh dunianya gitu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang seseorang yang kemudian ia melaksanakan amal ibadah, tetapi motivasi terbesarnya hakikatnya adalah kepentingan dunia, ya. Mungkin karena mendengarkan bahwa amal tertentu ini jika dikerjakan akan menyebabkan terbukanya pintu rezeki dan lain sebagainya, ya. Maka motif terbesarnya adalah karena dunia. Lalu kemudian ia mendapatkan penjelasan tentang pentingnya ikhlas dalam beramal, ya. Dan tidaklah kita beramal kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat dan tujuan dari seluruh amal kita yang seharusnya. Maka ia pun memperbaiki amalnya sesudahnya. Pertanyaannya, bagaimana hukum amal-amal yang ia kerjakan dalam keadaan seperti itu? Maka kita ingatkan kembali bahwa sesungguhnya apa yang dikerjakan oleh seseorang ketika ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya meskipun kita sebutkan tadi bahwa di asalnya dia mungkin karena tujuannya agar rezekinya bertambah, ya, artinya kalau dilihat secara detail bahwa sepertinya masalah dunia pula yang melatar belakanginya, ya, maka jangan-jangan dia terkena dengan hadis faman kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, orang yang berhijrah beramal dengan amal yang soleh tapi niatnya adalah dunia yang ingin diharapkan, ya, atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia inginkan. Maka kita ingatkan bahwa perlu dilihat lebih detail tentang amal tersebut, ya, bahwa jika seseorang melaksanakan amal ini memang dia asalnya adalah karena Allah, asalnya karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kemasukan apa yang datang dari niat-niat yang lain tadi, atau bahwa ia pun beramal dengan amalan tadi dengan mengharapkan bahwa itu akan adanya tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang dia kerjakan, ya. Maka orang yang seperti ini, ya, kita sebutkan orang yang pertama tadi, ya, maka asalnya ia mendapatkan apa yang ada dari pahala awal dari amalannya, ya, artinya bahwa dia terhitung dari ibadah yang makbulah bismillah taala, ya, karena dia beramal karena Allah namun mengharapkan dengan itu apa yang dijanjikan Allah, ya, dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya. Adapun orang yang kemudian memang dari awalnya melakukan amalan-amalan, ya, kegiatan-kegiatan, tetapi target dan tujuannya adalah dunia semata, ya. Maka orang yang seperti ini tidak mendapatkan kecuali dunia. Ya, itu pun tidaklah ia dapatkan dari dunia kecuali apa yang diinginkan Allah, yang ditakdirkan baginya. Ya. Maka semoga Allah menjauhkan kita dari keadaan orang yang seperti ini. Maka kalau dia kemudian memperbaiki dirinya, memperluruskan niatnya, maka itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan darinya. Ya. Maka apa yang datang dari amalnya tadi, kita ingatkan bahwa apa yang terdahulu dari amal yang dia kerjakan, ini bisa keadaannya seperti yang pertama, bisa pula seperti yang kedua. Apa yang memang dia awalnya beramal karena Allah, kemudian dia mendapatkan keterangan adanya amal-amal yang lain yang jika dikerjakan, maka itu pun akan mendatangkan tambahan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala di samping pahala dari amal ibadahnya. Maka ia pun beramal dengan amal tersebut, atau semakin termotivasi, atau bertambah kuat amalnya, atau bertambah jenis amalannya. Ya, maka yang sepertinya amalnya makbul insyaallah taala. Ya. Ya. Kemudian yang kedua tadi, orang yang memang tidak beramal dari awalnya. Ya. Atau kemudian ia beramal dengan motif dunia tadi. Ya. Maka tidaklah amal ibadah yang ia kerjakan kecuali sebagai pelengkap dari niatnya untuk meraih dunia. Ibarat tangganya adalah dengan itu. Maka orang-orang yang seperti ini amalnya yang ibadahnya lagun, amalnya na'udzubillah min dzalik sia-sia, lagun, ya. Tidak mendapatkan, kalaupun ia dapatkan dari amalnya satu perkara kecuali apa yang dia niatkan tadi. Maksud dalam konteks hadis Umar bin Khattab, "Faman kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yantiuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi." Ya, fa hijratu ila ma hajara ilaihi, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka bisa seperti ini keadaannya, keadaan yang pertama atau keadaan yang kedua. Balil insan ala nafsihi basira wa la alqa ma'adhira. Maka sesungguhnya kita berusaha untuk memperbaiki keadaan kita, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi dari kelalaian dan kehilapan kita dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan di masa yang terdahulu. Dan semoga Allah berikan taufik dan kekuatan kepada kita untuk memperbaiki amal-amal kita dan senantiasa terjaga dalam keikhlasannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu yang berkaitan dengan pertanyaan tadi, ya. Bagaimana dengan amal-amal yang dia kerjakan di masa yang lalu, ya. Maka kita hitung-hitung keadaan kita di masa yang lalu, tetapi sesungguhnya yang paling penting adalah amal kita sekarang ini, ya. Apa yang lalu jadikan pelajaran, dan kita kemudian fokus untuk memperbaiki keadaan kita di masa yang akan datang dengan memulainya dari amal sekarang, ya. Amal-amal sekarang kita ikhlaskan, kita hadirkan keikhlasan, ya. Kita hadirkan motivasi kita hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan kembali bahwa tidaklah berarti terlarang bagi seseorang atau menafikan keikhlasan apa yang datang dari seseorang dalam amalannya dari keinginan untuk meraih keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan. Yang tadi kita sebutkan, seorang beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun beramal untuk dijauhkan dari azab neraka. Ia beramal untuk didekatkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ia beramal dengan meniatkan agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan dia dalam keimanan dan mencukupkan ia dengan apa yang halal dari apa yang haram, ya. Apa yang disebutkan dalam pembahasan terdahulu, tanwi' fin nawaya, adanya keberagaman dalam niat, keberagaman yang mana niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ia pun berniat untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan, yang Allah simpankan bagi orang-orang yang beribadah kepadanya, ya. Termasuk dalamnya tadi apa yang ada dari jalan keluar dalam kesempitan, ya, dijauhkan dari musibah dan mara bahaya, dilapangkan rezeki, ya, apa yang ia kerjakan dengan amal-amal yang dia kerjakan dengan hadirkan niat-niat seperti ini, sesungguhnya tidaklah menafikan apa yang ada dari keikhlasan, ya. Selama sekali lagi bahwa semua perkara-perkara tadi, ya, timbul dan muncul karena Allah semata, bahwa yang dia inginkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian ia cari dengan harap ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan apa-apa yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia ikuti tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam mencari perkara-perkara tersebut. Maka itu diantara asbab yang dibolehkan baginya. Tetapi ingatlah bahwa dia selalu serahkan urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan dari lapangnya rezeki, belum dia dapatkan sekarang ini, ya, jika permasalahan terus saja datang silih berganti, dan yang terselesaikan pun, ya, kalaupun ada sedikit dibanding masalah yang terus timbul, maka ia bersabar, ya. Ia semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, tidak merasa jemu dan bosan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah tidak membatasi bahwa jalan keluar yang Allah berikan itu hanya dalam urusan dunia. Allah tidak membatasi bahwa rezeki yang akan dilapangkan baginya rezeki di dunia. Tetapi juga termasuk, ya, dari lapangnya alam kubur, termasuk juga dengan kemudahan-kemudahan di alam akhirat. Ya, dari mudahnya hisab dan perhitungan, dari dilewatkannya dosa dan kesalahan dan diampunkannya, ya. Maka itu semua dari bentuk, ya, rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki, ya, dari bentuk jalan keluar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki, ya. Maka boleh jadi Allah janjikan baginya kebaikan apa yang tidak dia sangka-sangka, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya. Allah berikan ia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Maka dia bersabar, ya. Maka dia bersabar, tidak mengurangi, ya, apa yang ia dapatkan dari musibah dan cobaan, tantangan dan rintangan, ya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu membuktikan sebenarnya, membuktikan akan kejujurannya dalam ibadah, keikhlasannya dalam ibadah. Sejauh mana kemudian tantangan, cobaan, rintangan, musibah, mara bahaya, ya, takdir yang buruk menjadi faktor yang menjadikan kuat tidaknya ibadah, sedikit banyaknya ibadah. Maka itu menjadi indikator akan kadar keikhlasannya, ya. Jika tetap ia beribadah kepada Allah ketika dalam musibah dan cobaan, itu menunjukkan bahwa keikhlasannya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ternyata dia hanya kuat beribadah, ya, dalam keadaan lapang, ketika sempit, ya, berkurang, berarti dia orang yang jaza, ya, tidak apa-apa, orang yang suka berkeluh kesah, ya. Ya, orang yang tidak sabar dalam musibah dan cobaan. Jika kemudian ia beribadah kepada Allah dalam kesempitan, karena musibah datang dia kuat ibadah, ketika datang ke lapangan, keluasan, lupa kepada Allah, berkurang ibadahnya, maka ini berarti orang yang tidak bersyukur. Ya, berarti berkurang pula sebenarnya, atau keikhlasannya dalam ibadah itu berarti memang kurang pula. Ya. Maka indikator, ya, yang mengukur dan menguji kadar keikhlasan dalam ibadah adalah apa yang datang dari as-sarra wa dharra, kelapangan dan keluasan. Dan apa yang terlahir dari sikap kita terhadap perkara itu, dari kesyukuran dan kesabaran. Ya, semoga Allah menjadikan kita dari orang-orang yang banyak bersyukur dan senantiasa bersabar. Baik, sekira itu dari jawab, mohon maaf atas apa yang datang dari penjelasan yang panjang.